perjalanan 1 bulan. Wajibnya tidak aku tidak apa-apa dan telah dijadikan untukku bumi sebagai tempat sholat, masjid, wakafullah dan alat bersuci. Baik mau diadakan sholat dan sholat, maka seseorang siapapun dia adakan sholat dan mendapatkan sholat melalui dana dia sholat yakni dimanapun dia berada. Tapi hari itu mereka tidak muslim dalam hari itu mereka dalam riwayat muslim itu erat turbat muhara nafawura dan jadikan turbat muhara yakni tepungnya untuk kamu sebagai tahu alam bersuci kita dalam menyebut lima bila kami tidak mendapatkan air mana hari nolong-nolongan indah Ahmad dan dalam hadis hari diwaya Ahmad wajibat surat yura fawura dan menjadikan begitu untukku sebagai alam bersuci. Sekarang ini na'adzakumullah pada hari ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan kepada kita hal-hal yang menjadi keistimewaan beliau atau keutamaan beliau yang tidak pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya, tidak diberikan kepada para nabi sebelumnya. Dalam sebuah nafal hadis disebutkan Nabi Al-Tahunna Ahadun dalam dia Iqabli, tidak pernah para nabi sebelumku diberi keistimewaan tersebut, yakni lima keistimewaan tersebut. Di antara keistimewaan yang diberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kemenangan terhadap musuh-musuhnya dengan adanya rasa takut pada musuh. Sebelum Nabi sampai kepada musuh itu dengan jarak perjalanan 1 bulan, ya jarak perjalanan 1 bulan mereka sudah ketakutan. Ini merupakan kemenangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap musuh-musuhnya. Yang kedua, di antara keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa bumi telah dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai masjid dan wakafura, tempat sholat dan alat bersuci. Yakni orang muslim diperkenankan sholat dimanapun dari bumi ini, artinya bukan hanya di masjid. Itu kalau berjamaah ya malah di masjid, namun di luar sholat fardu jamaah dan sholat fardu yang jamaah, maka dia melakukan sholat dimanapun dia berada. Ini ya berlaku semua. Dia berada di Gunung Sahara, boleh sholat di tempat. Dia berada di sawah atau ladang, boleh sholat di tempat tertentu. Ya, kecuali beberapa tempat yang secara syar'i dilarang, macam toilet atau kuburan. Kemudian, wakafura dan alat bersuci. alat bersuci yakni untuk tayamum. Nah, inilah yang menjadi pembahasan kita bahwa dengan hadis ini Nabi SAW memiliki suatu keutamaan dan keistimewaan yang tidak pernah ada pada umat-umat sebelumnya, yaitu bahwa Nabi SAW dibolehkan bersuci dengan tanah atau debu atau permukaan ini. Dalam riwayat Muslim dalam hadis riwayat jelas turutan Tuhan bahwa dijadikan debunya sebagai alat bersuci bila tidak mendapatkan air. Dalam riwayat Ahmad dari hadis Ali yaitu riwayat Turab dan debu dijadikan untukku bahwa sebagai alat bersuci. Dan saya mau dilakukan di dalam hadis juga dalam najis anak apabila tidak didapati air. Ini yakni salah satu sebab yang karenanya dibolehkan bertayamum, namun ini bukan sebab satu-satunya. Karena ada sebab yang lain yang karenanya seseorang boleh bertayamum, yaitu misalnya sakit dan tidak mampu melakukan wudhu dengan air, tidak mampu mandi jenabat, membolehkan pula dia bertayamum. Jadi pula khaufu al-mar, khawatir sakit. Dia belum sakit tapi khawatir sakit. Ini juga terkadang boleh menjadi sebab bertayamum. Ya, seperti yang terjadi pada bagian sahabat, karena cuaca yang sangat dingin, beliau takut kalau bersuci dengan air akan jadi sakit. Nah, ini beliau bertayamum dan dibolehkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis berikutnya, walaupun dia radhiyallahu anhu قال بعدني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبته فلم أجد الماء فتمرغت في السبيل كما تمرغت دابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له ذلك فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم فتح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه واللفظ المسلم. ففي رواية البخاري وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه من عمرو بن ياسر رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس كذا من شرط كبروان. بسم الله صلى الله عليه وسلم يدرس كذا من شرط كبروان. فأجلست مكاكو جنابة ولم أجد الماء maka aku tidak mendapatkan air. Kata marah tu Ismail, nama sama rohat jaga. Maka aku berguling, ya, yang kita katakan berguling dalam bahasa Islam, ya, atau berbolak-balik. Ya. Baik di atas tanah sama sama roba jaga bagaimana jaga hewan berguling-guling. Ya, bagaimana hewan berguling-guling. Dikatakan berguling-guling. Mengatai itu lagi ya Allah SWT dan kemudian aku mendatangnya di bawah sendam Zakar itu dahulu dari maka aku menyebutkan hal itu kepada beliau. Maka beliau pun mengatakan inna maka yaktiki inna maka yaktika dapula menyebutkan akhirnya. Sesungguhnya cukup bagimu untuk melakukan dengan dua tamu semacam itu. Cukup bagimu untuk melakukan dengan dua tamu semacam ini. Semua apa-apa jadi Allah batan wahidah. Kemudian beliau menepukkan dengan dua tangannya di atas bumi darubatan wahidah. Satu pukulan atau satu tepukan. Allah masa asyidah al-Zamin. Kemudian beliau mengusapkan tangan kiri pada tangan kanannya. Wallahu rakabrihi. Dan punggung dua telapak tangannya. Mawaishahu dan wajahnya. Wallahu rakabrihi muslim dan ilafal muslim. Afirullah dan al-Bukhari. Dalam riwayat al-Bukhari wa barama bi tafsiri Allah beliau menepukkan dengan dua telapak tangannya arba bumi pada bumi wa nafakha fihima lalu beliau meniupkan pada keduanya summa mata alihima wajhahu kemudian beliau mengusapkan dengan dua telapak tangan itu wajah dan dua telapak tangannya. Ikhwan ibn Zina azzakumullah pada hari ini Nabi SAW menerangkan kepada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu agar tayammum yang benar menurut syariat atau yang sesuai sunnah Nabi SAW. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu saat diutus oleh Nabi SAW dalam suatu keperluan beliau janabah namun beliau tidak mendapatkan air untuk berwudu. Akhirnya beliau beristihad. Beliau beristihad dengan berguling-guling di atas bumi sebagai pengganti mandi janabah. Dikatakan sama-sama wawan jaga seperti hewan atau binatang berguling-guling di atas tanah. Ini dia beliau karena beliau ketika itu jauh dari Nabi SAW dan tidak mungkin bertanya kepada Nabi SAW tata cara yang benar. Namun beliau radhiyallahu anhu tetap menanyakannya kepada Rasulullah SAW saat berjumpa dengan Rasulullah SAW. Nah, ketika ditanyakan kepada Rasulullah SAW, beliau mengajarkan cara yang benar. Beliau mengajarkan tata cara yang benar. Bagaimana bertayamum yang benar tidak seperti istihad yang dilakukan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Kan beliau maju berpahala walaupun kalah insyaallah satu pahala. Namun setelah mengetahui tata cara yang benar maka tinggalkan yang salah dan lakukan yang benar. Beliau SAW mencontohkan kepada Ammar cara yang benar adalah dengan menepukkan dua telapak tangan di muka bumi. satu kali tepukan, satu kali pukulan, marbatan wahidah. Kemudian dengan itu mengusapkan wajahnya dan dua telapak tangan, atau mengusapkan telapak tangan kiri pada telapak tangan kanan, kemudian mengusapkan wajahnya. Ya. So, kita ini dalam riwayat Bukhari, "Tsumma wa nafakha fihi ma." Dan beliau meniup dua telapak tangan itu. Nah, ini wallahu a'lam bagaimana disebutkan bagian ulama diperlukan untuk meniup bila di telapak tangan itu banyak debu. Tapi apabila debu terlihat sedikit, maka tanpa ditiup tak apa, tak mengapa, ya boleh saja tanpa ditiup. Allah. Nah, inilah akan cara dalam memulai. Jadi sebenarnya menepuk pada tanah satu kali tepukan, kemudian mengusapkan dengannya wajah satu kali, dan mengusapkan dengannya telapak tangan satu kali. Tidak sampai ke siku-siku, apalagi sampai ke dia. Ini yang baik. Ada hadis berikutnya disebutkan Wali bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tayammum darbatan darbatun fil wajhi wa darbatun fil yadayni ila al-faqain rawahu ad-Darqutni wa sahaha al-a'immah muqtadi. Nah, Ibn Umar radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata at-tayammum darbatan, tayamum dua kali tepukan, marbatun di wajah satu kali tepukan untuk wajah, marbatun di yadain dan satu tepukan untuk dua tangan. Bila boleh pakai ini sampai ke siku-siku di wajah. Dan di katakan bahwa para imam memfahamkan maukufnya di wajah, yakni riwayat ini tidak merpu sampai kepada Rasulullah. Dan juga riwayat ini yang bertentangan dengan riwayat yang sahih yang merpu. Ya, sehingga riwayat ini tidak dikatakan membaik. Nah, karena bertentangan dengan yang sahih. Bertentangan dari dua sisi. Pertama, dari jumlah darbah. Ada riwayat yang sahih, darbatan wahidah, satu kali tepukan. Di sini, darbatan dua kali. Kemudian, yang kedua, darbah di sini, yang satu untuk wajah, yang satu untuk dua tangan. Dari wajah sebelumnya satu kali tepukan untuk dua-duanya, wajah dan dua telapak tangan. Dari wajah disebutkan juga merupakan sampai ke siku-siku. Dari wajah yang sahih menurutkan yang ini hanya pada dua telapak tangan. Kafayi wahira kafei, yang tumbuh telapak tangan. Wahira kafei, tumbuh telapak tangan, yang di bagian atas dari telapak tangan. Ya, tidak sampai ke situ. Baik. Jadi dengan ini uh, bertentangan dengan ilmu yang sebelumnya, sehingga yang menjadi mongga atau sandaran kita dalam bab fiqih bertayamum dan cara bertayamum adalah hadis yang sahih. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب الصعيد وضوء المؤمن المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته رواه الدار والطعام قال ولكن طوب الدار قطن إرساله ملك النبي على الإنسان أخبره والصحابة والحاكم أيضا. يا أبو دار يا أبو هريرة رضي الله عنه يبرك تابع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتبدا الصعيد ربكان يومي adalah wudhu al-mu'min, jadi seorang mu'min dan muslim. Nah, di dalam yang jadi lima asyarat sini, wa'in, walaupun dia tidak mendapatkan air selama 10 tahun, tetap wudhunya diganti dengan tayammum. Nah, di dalam yang jadi lima, apabila dia mendapatkan air, kalau kita tidaknya dia kepada Allah dan minum tahu bersyaratah dan kalau dia minum tahu menentukannya, mengusapkannya bersyaratah ke kulitnya dia akan berjar dan disahikan oleh mengkepal dan berjar kutnya dia mengusahikan dan mengusah dan akhirnya ini meruaskan dari Allah yang semangat dengan semangat dengan Al-Hakim menjahikannya dengan anak jendiri Rasulullah SAW juga menjahikannya. Alhamdulillah rahimahumullah, ada hadis ini menegaskan bahwa aktural debu atau permukaan bumi merupakan alat bersuci bagi seorang mukmin sampai kapanpun. Nabi katakan walaupun 10 tahun dia melakukannya itu tetap dibenarkan, sah-sah saja. Tetap dibenarkan selama tidak mendapatkan air. Namun apabila mendapatkan air maka dia wajib menggunakan air dan membatalkan tayamumnya. Misalnya dia sekarang nak melakukan sholat isya, ya, kita bertayamum sebelum dilakukan iqamah, sebelum hujan, apakah kita tetap sholat dengan tayamum yang kita lakukan atau kita wajib membatalkan tayamum dan melakukan wudhu? Jawabannya adalah kita wajib membatalkan tayamum dan melakukan wudhu. Apabila ada air maka tayamum dibatalkan. Baik jawabnya adalah wajib tertindak melalui misalnya bersyaratan. Apabila dia mendapatkan air maka anda berakwa kepada Allah dan dia mengusapkan air itu ke anggota tubuhnya yang ini dari kulitnya yang ini berwudu. Bagaimana apabila turun hujan ketika seseorang dalam sholat, adapun ketika seseorang berada dalam sholatnya maka lanjutkan sholatnya dan jangan dibatalkan sholatnya. Itu yang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini juga nahibatikillah rahimahullah yang banyak menjadi ini dulu alim kita pada malam hari ini. InsyaAllah kita akan belajar kesempatan yang lain. Ini tidak ada soalan yang akan ditanyakan. Tadi Antum kata kalau hujan sebelum iqamah wajib kita batalkan yakni tayamum dan wudu. Apakah sama juga kalau dalam dengan junub? Maksudnya nanti kita dapat air, kita harus mandi hadas lagi ya? Ya. Kalau sudah sama air mandi hadas. Jadi yang tayamum ke siku itu bisa lakukan ataupun tidak? Tidak. Itu bertentangan dengan mustahil. Tak, insyaAllah. Tak ada soalan, Ustaz. Terima kasih. Sudah? Sudah. InsyaAllah. Ini, subhanallah.